إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, kemarin kita sudah menjelaskan tentang orang-orang yang akan diselamatkan dari fitnah dan azab kubur, yang kesimpulannya ada empat. Pertama, orang yang mati syahid. Kedua, orang yang mati dalam keadaan terikat di jalan Allah. Yang ketiga, orang yang mati pada hari Jumat. Dan yang keempat, orang yang mati karena sakit perut. Kita pun sudah menjelaskan tentang tafakur tentang masalah kematian ini. Kini akan kita lanjutkan kepada masalah lain yang muallif memberi judul dengan judul Namadij min udhatil wa'idin, beberapa contoh nasihat-nasihat dari para pemberi nasihat, para pemberi wejangan tentang masalah mati. Berkata muallif hafizahullah ta'ala, wa'adallahu rasulahu bil maut faqal innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Allah subhanahu wa ta'ala memberi wejangan kepada Rasulnya s.a.w. dengan masalah maut. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-30, kata Allah, sesungguhnya engkau Muhammad akan mati dan mereka pun semuanya akan mati. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullah dalam kitab Al-Awsat, juga oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya, juga Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan yang lain-lainnya, mereka meriwayatkan sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Ali, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril faqala ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyit wa habib man syi'ta fa innaka mufariqu wa amal ma syi'ta fa innaka muzabih wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa izzuhu istighna'uhu 'anil nafs. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepadaku Jibril lalu berkata, hai Muhammad, hiduplah sekehendakmu, tapi ingat bahwa engkau akan mati. Cintailah siapa saja yang engkau kehendaki, tapi ingat bahwa engkau akan berpisah darinya. Beramalah sekehendakmu, tapi ingat bahwa engkau akan dibalas dari amal tersebut. Dan ketahuilah bahwa sungguhnya kemuliaan seorang mukmin bergantung pada ibadahnya pada malam hari. Dan kejayaan dia atau kemuliaan dia, kemuliaan seorang mukmin berada pada kemandirian dia, sehingga terlepas dari ketergantungan kepada manusia. Hadis ini oleh Syekh Al-Albani hafizahullah dimasukkan ke dalam silsilatul ahadis as-sahihah, juz yang kedua halaman 505, hadisnya nomor 831. Kalau masuk ke dalam kitab silsilah sahihah, berarti hadis ini sahih. Selanjutnya mu'alif mengatakan, وَقَدْ سَقْنَا كَثِيرًا مِنَ النُّسُوسِ اللَّتِي وَعَظَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فِيهَا بِالْمَوْتِ وَقَدْ كَانَ هَذَا دَأْبُ الصَّالِحِينَ يَعِذُونَ أَنفُسَهُمْ بِالْمَوْتِ وَيَعِذُونَ النَّاسَ بِهِ يَقُولُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ارْتَحَلَتِ الدُّنْيَا مُدْبِرَةً وَارْتَحَلَتِ الْآخِرَةُ مُقْبِلَةً وَلِكُلِّ وَاحِدٍ بَنُونَ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ بَنُونَ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْيَوْمَ amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Telah kita jelaskan banyak nas-nas baik dari Quran maupun hadis yang intinya merupakan wejangan Allah dan Rasulnya kepada kita tentang masalah kematian, dan ini merupakan kebiasaan orang-orang soleh. Mereka menasihati dirinya sendiri dengan kematian, dan juga mereka menasihati orang lain juga dengan kematian. Contohnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, kata Ali bahwa perjalanan dunia itu mudbirah, itu akan ditinggalkan. Sedangkan perjalanan ke akhirat mukbilah, itu pasti akan datang, akan teralami. Dan bagi setiap perjalanan tadi itu ada banun, ada generasi. Maka jadilah kamu sebagai generasi-generasi akhirat, maksudnya yang mementingkan kehidupan di akhirat daripada di dunia. Dan janganlah engkau menjadi generasi-generasi dunia. Maka sesungguhnya pada hari ini, hari kita hidup di dunia, hanya ada amalan tanpa ada hisab. Tapi besok hanya ada hisab tanpa ada amalan. Yang dimaksud besok adalah hari akhirat. Ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam tarjamahnya yang diberi judul bab dengan judul Al-Amalu wa Tuluh, amal atau angan-angan dan panjangnya angan-angan. Ini bisa dilihat dalam kitab Mishkatul Masabih juz 2 halaman 659, hadisnya nomor 5215. Wa min udhatil ulama ma jaa fi tadhkiratil qurtubi. Tafakkar ya magrur fil maut wa sakarati wa su'ubati ka'sihi wa mirarati faya lil mauti man wa'ada ma asdaqahu wa man hakama ma a'dalahu kafa bil mauti mufazzi'an lil qulub mubkiyan lil uyun mufarriqan lil jama'at wa hadiman lil ladzat wa qati'an lil amniyat. Di antara wejangan-wejangan para ulama tentang masalah kematian, di antaranya dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam Tadhkirah Al-Qurtubi. Kata beliau, berfikirlah wahai orang-orang yang tertipu dengan dunia, berfikirlah tentang kematian dan sakaratnya, dan juga tentang kesulitan ya perjalanan yang dialaminya serta kepahitannya. Wahai orang-orang yang mempersiap, yang dijanjikan dengan sebenar-benarnya untuk menemui kematian, dan orang-orang yang akan menerima hukum dengan seadil-adilnya, cukuplah maut sebagai hal yang menggoncangkan hati, yang membuat mata ini menangis, yang juga memisahkan jamaat-jamaat, dan yang menghancurkan keledatan serta yang memutuskan keamanan. Itu diantara nasihat para ulama tentang kematian yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tadhkirahnya. Masih kata Al-Qurtubi, fahal tafakkarta ya bna Adam fi yaumi masra'ika wa intiqalika min mawdi'ika idza naqalta min sa'atin ila dhayyik wa khanaqa sahib war rafiq wa hajaraka al akhu was sadiq wa akhadta min firasika wa ghita'ik ila gharar wa ghutuka min ba'di linil min ba'di layni lihafiha bi turabin wa madar faya jami al mal wal mujtahid fil bunyan laisa laka min malika wallahi idzal illa al akfan bal hiya lil kharab wad dhahab bal hiya lil kharab wad dhahab wa jismuka lit tara'ib wal ma'ab. Kata para ulama, wahai bani Adam, sudahkah kalian berpikir tentang hari kejatuhanmu, tentang kepindahanmu dari tempat hidupmu sekarang, kepindahanmu dari tempat yang luas ke tempat yang sempit? Maksudnya tempat yang luas adalah dunia, luas sekali. Tempat yang sempit adalah kuburan. Wa khanaqa sahibu war rafiq, sahabatmu, kawanmu akan mengkhianatimu, maksudnya akan meninggalkanmu kalau kamu mati. Enggak mau seerat apapun persahabatan, sekuat apapun cinta kasih antara dua orang manusia, kalau salah satunya mati, enggak mau sama-sama dikubur. Makanya bohong kalau mati hidup kita bersama. Itu ketika dua-duanya masih hidup. Kalau salah satunya mati ya, lu aja dulu. Wa hajarakal akhu was-siddiq was-shadiq, juga saudaramu dan kawan-kawanmu pun akan meninggalkanmu. Lalu engkau akan mengambil tempat tidurmu. Wa akhadta min firasika wa ghita'ika ila gharar. Lalu engkau akan mengambil tempat tidurmu yang tadinya berupa kasur menjadi tanah yang tandus, yang lembab. Dan selimutmu yang tadinya berupa selimut yang tebal dan menghangatkan menjadi berselimut tanah dan pasir. Wahai orang-orang yang mengumpulkan harta, yang berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan, tidak ada sedikitpun dari hartamu demi Allah yang akan terbawa kecuali hanya kain kafan. Bahkan kekayaanmu itu akan hancur dan akan hilang, sedangkan jasadmu itu berselimut tanah dan kembali ke alam baka. Itu adalah nasihat tentang kematian. Lalu masih dikutip dari At-Tadhkirah Al-Qurtubi, beliau menyatakan, fa aina alladhi jama'tahu minal man fa hal anqadaka minal ahwal kalla bal taraktahu liman la yahmaduka wa qadamta bi auzarika ala man la ya'diruka. Mana harta yang kamu kumpulkan? Apakah harta itu akan menyelamatkanmu dari kengerian? Kengerian kubur dan hari akhirat. Sama sekali tidak. Bahkan kamu akan meninggalkan hartamu bagi orang-orang yang tidak pernah memujimu. Engkau akan menyodorkan hartamu atau biauzarika beban-bebanmu kepada orang yang tidak pernah memaafkanmu. Ini bisa dilihat di dalam Tadhkirah Al-Qurtubi halaman 9. Pernah Imam Al-Qurtubi pun mengutip sebuah asar dari Yazid Ar-Riqashi bahwa Yazid ini berkata kepada dirinya sendiri. Kata Yazid, "Waihaka ya Yazid, man dha yusalli anka ba'dal maut? Man dha yasumu anka ba'dal maut? Man dha yurdi anka rabbuka ba'dal maut?" Thumma yaqul, "Ya ayuhan nas, ala tabkuna wa tunawihuna ala anfusikum baqi hayatikum. Man al-qabr salibuhu wal qabru baituhu wa turabu firasuhu wa dawru anisuhu wa huwa ma'ahada yantadhirul faj'al akbar kaifa yakunu haluhu." Kata Yazid, "Celaka engkau wahai Yazid, siapa yang akan mensolatkanmu setelah kamu mati? Siapa yang akan menggantikanmu saum setelah kamu mati? Dan siapa yang bisa meraih keridhaan Allah untukmu setelah mati?" Lalu Yazid berkata kepada manusia, "Wahai manusia, janganlah kamu menangis. Tidakkah kamu menangis dan meratapi dirimu sendiri di sisa kehidupanmu? Lalu siapa yang menuntut kuburan padahal kuburan adalah rumahnya? Tanah adalah kasurnya. Kesepian adalah kawannya. Dalam waktu itu dia pun menunggu kegoncangan yang sangat, kengerian yang sangat dahsyat, yaitu hari kiamat. Bagaimanakah keadaannya kelak setelah hari kiamat?" Ini pun masih dikutip oleh muallif dari kitab At-Tadhkirah susunan Imam Al-Qurtubi. Sebenarnya masih banyak di sini wajangan-wajangan yang lainnya, tetapi setelah saya baca itu senada begitu terus. Jadi beberapa hal yang saya bacakan tadi itu cukup untuk memberikan dorongan kepada kita tentang ngerinya kematian serta keharusan kita bersiap-siap untuk menghadapi kematian tersebut. Anggap saja tentang masalah kematian dan alam kubur selesai sampai di sana. Sekarang kita akan masuki bab yang baru, halaman 85, yaitu yang akan berbicara tentang ruh dan nafas. Sebab ada orang yang menganggap ruh itu beda dengan nafas, dengan jiwa. Ada juga orang yang menyamakan bahwa ruh itu yang dimaksud adalah jiwa. Ketika seseorang mati, yang dicabut itu apa, ruh atau jiwanya? Dan ketika seseorang diazab atau mendapatkan kenikmatan dikubur atau di alam barzah, apakah yang mendapatkan kenikmatan itu ruh ataukah jiwa? Disinilah kita insya Allah akan membahas tentang masalah ini. Kata muallif, "La budda lil bahith fi amril insan ba'dal maut ba'da mautihi min i'ta'i fikratin anir ruhil lati tuna'amu wal autu'adzabu ba'da mautiha. Ma hiya? Wahal laha kaifiyah tu'lam? Wahal hiya juz'un minal badan? Am syai'un akhar ghairul badan? Fa'in kanat ghairuhu fa'ayna maskanuhu fih? Wahal hiya makhlukah? Wahal hiya wahidatu min fil insan am muta'addidah? Wahal tamutul arwah? Wa kaifa mautuha? Wa aina mustaqarruha fil barzah? Wahal ta'lamul arwahu syai'an amma yajri fid dunya min al barzah?" Kata muallif, setiap orang yang membahas urusan manusia setelah mati, mau tahu tidak mau harus menunjukkan pikirannya tentang ruh, yang ruh itulah yang merasakan kenikmatan atau yang mengalami azab setelah mati. Apa yang dimaksud dengan ruh? Apakah ruh itu punya sifat, punya keadaan, bentuknya kayak apa? Apakah ruh itu termasuk bagian dari badan atau sesuatu yang lain yang terpisah dari badan? Kalau ruh itu sesuatu yang lain yang terpisah dari badan, di mana ruh itu tempatnya di dalam badan kita? Apakah ruh ini makhluk? Dan apakah di dalam setiap insan ruh ini hanya ada satu atau ada banyak? Apakah ruh ini juga mengalami kematian? Kalau ya, bagaimana matinya ruh? Di mana tempat ruh di alam barzah? Dan apakah ruh itu mengetahui hal-hal yang terjadi di dunia ketika ruh berada di alam barzah? Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita ketahui jawabannya dengan jawaban yang benar, bersumber dari Kitabullah Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallam dalam hadisnya, berdasarkan pemahaman para ulama. Ketika menjelaskan hal-hal tadi, berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, kata beliau, "Warruhul mudabbiratu lil badan allati tufariquhu bil maut hiya ruhul manfukha fihi wa hiya an-nafsul lati tufariquhu bil maut wa qad akhta'a alladhina farraqu baina ar-ruh wan-nafs wa i'taqadu annahuma amran mukhtalifan wa man ta'ammala fi ma siqnahu fi bab fi bahyina min nususi ilmin anna an-nafsa hiya allati taqbiduha al-mala'ikah wa tas'adu biha ila as-sama' wa ta'udu biha ila al-jasad wa tus'alu wa tunahamu wa tu'adzabu wa hiya ar-ruhu aidan allati idza kharajat min al-jasad tabi'aha al-basaru kama sabata fil ahadits." Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, ruh yang menguasai badan, yang akan terpisah dengan badan ketika maut, adalah ruh yang ditiupkan oleh Allah ke dalamnya. Ditiupkannya itu ketika si orang itu masih dalam kandungan ibu, ketika usianya 4 bulan. Ditiupkan ruh itu, hidup. Dan ruh itu adalah nafas atau jiwa yang berpisah dari badan ketika maut. Sungguh telah salah orang-orang yang membedakan antara ruh dengan jiwa. Dan mereka berkeyakinan bahwa kedua hal ini adalah dua hal yang berbeda, ruh dan jiwa. Yang menganggap bahwa ruh dan jiwa beda, sungguh dia telah salah. Demikian kata Ibn Taymiyyah. Siapapun yang memperhatikan apa yang kami nukil dalam pembahasan kami berupa nas-nas penjelasan ilmu, dia akan tahu bahwa jiwa yang dicabut oleh malaikat ketika mati, yang oleh malaikat dibawa ke langit, yang kemudian kembali ke jasad, yang ditanya di alam kubur, yang mendapatkan nikmat dan juga mendapatkan azab, itulah ruh yang apabila keluar dari jasad, maka ketika keluar itu akan diikuti oleh pandangan si mayit, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis sahih. Makanya kita sering menemukan si mayit itu melotot ke arah atas, itu mengikuti arah perginya ruh ketika keluar dari jasadnya. Itu kata Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Wahada, kata beliau, wahada al-makhluk alladhi takunu bihil hayah wa tafqidul hayah bifaqdihi yusamma ruhan wa nafsan wa la yamna'u hadha an tutliqa kullu minar ruh wa nafas ittilaqan ukhra. Yaqulu Ibn Taymiyyah, lafdhur ruh wa nafas yu'abbiru bihima an iddati ma'an. Fayuradu birruh al-hawa al-khariz minal badan wal-hawa ud-dakhil fihi. Wayuradu birruh al-bukharu al-khariju min tajwifil qalbi min suwaidahu al-sari fil-uruq. Wahuwa alladhi tusammihil atibba al-ruh. Wayusamma al-ruh al-hayawani. فهذان المعنيان غير الروح التي تفارق بالموت التي هي النفس ويراد بالنفس الشيء ذاته وعينه وقد يراد بلفظ النفس الدم الذي يكون في الحيوان كقول الفقهاء ما له نفس سائلة وما ليس له نفس سائلة fahadhanil ma'nayan bin nafas laisahuma ma'na ruh. Makhluk inilah yaitu ruh yang dengannya lah terjadi kehidupan, dan kehidupan pun akan hilang dengan hilangnya ruh, dan disebut juga hal itu ruh atau jiwa. Maka tidaklah terhalang kalau kita ingin menamakan ruh dengan nafas atau nafas dengan ruh. Jadi satu sama lainnya bisa saling menamakan. Berkata Ibn Taymiyah, lafaz ruh dan nafas itu ungkapan kedua lafaz ini mengandung beberapa makna. Maka ada ruh dengan makna udara luar dari badan dan udara dalam. Hawa'ul kharij minal badan wal hawa'ud dakhil fih. Jadi hawa yang keluar dari badan dan yang masuk ke dalam badan. Ini makna pertama. Dan ada juga makna ruh dengan arti bukharul kharij. Uap. Bukhar itu uap. Yang keluar dari empedu hati yang berjalan di, yang si uap itu berjalan di apa, pembuluh darah, di urat, di otot. Itu makna kedua. Ruh diartikan dengan uap yang keluar dari empedu hati. Jadi tajwifil qalbi min suwaidah, jadi bagian yang hitam dari hati, yaitu empedunya. Inilah yang oleh para dokter disebut ruh. Jadi hawa udara yang keluar masuk badan dan uap yang keluar dari empedu hati itu yang melalui urat-urat dan otot-otot manusia. Ini disebut ruh oleh para dokter. Demikian kata Ibn Taymiyah. Juga disebut ruh hewan. Maka dua makna ini, baik makna ruh dengan makna udara yang keluar masuk badan ataupun ruh dengan makna apa yang kedua teh, uap yang keluar dari empedu hati, bukanlah ruh yang berpisah dengan badan ketika mati. Ruh yang berpisah dengan badan ketika mati itu nafas atau jiwa. Sedangkan nafas dalam bahasa Arab itu banyak juga maknanya. Ada nafas dengan makna zat atau esensi sesuatu. Umpamanya, saya sendiri yang akan datang. Ana nafsi alladhi sa'atim. Umpamanya dalam bahasa. Ana nafsi. Saya sendiri yang akan datang. Umpamanya, dia sendirilah, dianya, zat dianya sendiri, bukan wakilnya yang akan datang. Huwa nafsuhul ladzi ya'ti. Dia sendiri, bukan wakilnya. Dia, zatnya sendiri, orangnya sendiri, bendanya, badannya sendiri yang akan datang. Bukan hanya suratnya, bukan hanya beritanya, bukan hanya wakilnya. Itu disebut huwa nafsuhu. Kadang-kadang, dua hal yang disebut sama esensinya, disebut nafas. Umpamanya, sama dalam hal tingkatan di kelas. Dua orang. umpama dadang dan Endra berada dalam satu kelas. Dadang wa Endra fi nafsil mustawa. Disebut satu kelas, disebut nafsil mustawa. Satu kelas. Artinya kelas esensi kelasnya sama. Makna nafas adalah esensi sesuatu atau zat sesuatu. Ini makna nafas yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang di dalam ilmu fiqih, lafaz nafas juga diartikan dam, yaitu darah. Darah yang mengalir di tubuh hewan, itu juga disebut nafas. Seperti perkataan para fuqaha, para ahli fiqih, kata mereka, ma lahu nafsun sa'ilah wa ma laisa lahu nafsun sa'ilah. Di antara hewan itu ada yang mempunyai darah yang mengalir, ada yang tidak mempunyai darah yang mengalir. Darah yang mengalir oleh para fuqaha disebut nafsun sa'ilah. Nafsun darah, sa'ilah mengalir. Nafas di sana maksudnya adalah darah. Contoh umpama binatang yang darahnya mengalir banyak. Ayam, kambing, sapi, dan seterusnya. Yang tidak punya darah mengalir banyak juga. Contohnya apa? Belalang, semut. Semutnya enggak punya ya? Cacing. Punya enggak cacing? Punya ya, iya. Tukang ngurek tahu tuh. Jadi kalau ketika si cacingnya dimasukkan ke apa? Ke umpannya itu ada warna merah darah ya. Pengalaman dia. Nah, jadi darah yang mengalir oleh para fuqaha disebut nafsun sa'ilah. Yang tidak mengalir disebut nafsun ghairu sa'ilah. Darah yang tidak mengalir. Nah, dua makna nafas ini, baik nafas dengan arti zat sesuatu atau dengan arti darah, laisa huma makna ruh. Ini bukanlah maksud ruh yang apabila dicabut dan terpisah dari badan menyebabkan mati. Jadi nafas dan ruh ini mempunyai banyak makna yang berbeda-beda tergantung disiplin ilmu yang membahas tentang masalah itu. Kalau menurut para dokter yang dimaksud ruh itu adalah tadi disebutkan hawa yang keluar masuk badan atau uap yang apa keluar dari empedu melalui itu. Kalau itu ya sudah tidak ada, mati orang itu. Maka itulah ruh orang tersebut. Kata dokter begitu. Demikian juga nafas maknanya ada ini ada itu, tetapi yang dimaksud nafas dan ruh menurut syariat Islam yang apabila itu dicabut dan terpisah dari badan yang kemudian mengakibatkan mati bukanlah ruh yang dimaksud oleh dokter atau oleh para fuqaha tadi. Lalu apa makna ruh menurut syariat Islam? Dijelaskan. Wa tutlaqur ruhu aydan ala Jibril nazala bihi ruhul amin. Wa tutlaqu ala al-Qur'an wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Di dalam Al-Qur'an, ruh kadang-kadang dimaksudkan dengan malaikat Jibril. Seperti yang terdapat di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 193, Allah menyatakan nazala bihi ruhul amin. Al-Qur'an turun beserta ruh yang terpercaya. Maksud ruh terpercaya di sini adalah malaikat Jibril. Dan banyak umpamanya di dalam surah An-Naba. Dalam surat An-Naba ayat-ayat yang terakhir. Siapa yang hafal? Yauma yakumu ruhu wal malaikatu. Pada hari itu berdirilah ar-ruh. Maksudnya malaikat Jibril wal malaikah dan malaikat-malaikat yang lainnya. Banyak dalam Al-Quran lafaz ruh dengan makna malaikat Jibril. Kedua, kadang-kadang ada ayat Al-Quran yang memuat kata-kata ruh dengan makna Al-Quran. Ruh diartikan Al-Quran. Seperti yang terdapat dalam surat Asy-Syura ayat 52. Kata Allah dalam ayat itu, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh min amrina, dari perintah atau dari urusan kami. Ruh yang dimaksud di sana Al-Qur'an. Sebab yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasul sallam hanyalah Al-Qur'anul Karim. Kata mu'alif selanjutnya, wa yulahidu syarihu tahawiyah anna ruha wa nafas wa in utliqa ala tilkal latifah ar-rubaniyah illa anna ghaliba ma yusamma nafsan idha kanatir ruh muttasilah bil badan wa amma idha ukhidat mujarradatan fatasmiyatur ruh aglab alaiha. Berkata pensyarah akidah Tahawiyah, yaitu siapa? Ibnu Abil Izzi, di dalam syarah akidah Tahawiyah. Beliau menjelaskan, apabila ruh dan nafas, bila kedua-duanya diucapkan dengan maksud bahwa maksudnya adalah al-latifur rubaniyah, yaitu hembusan lembut dari Allah subhanahu wa ta'ala yang karenanya jasad jadi hidup, oleh karena itulah maka umumnya apa yang disebut nafas apabila ruh tersebut berkaitan dengan badan. Kalau ruh berkaitan dengan badan disebut nafas. Tapi kalau ruh itu terpisah, tidak berkaitan dengan badan, maka disebut ruh. Kalau ruh itu masuk ke badan disebut nafas. Tapi kalau lepas dari badan disebut ruh. Makanya kita sudah membahas, ketika seseorang mati, ruhnya dicabut dari jasadnya, kemudian mengadakan perjalanan ke langit, kemudian dikembalikan lagi ke jasadnya. Ketika keluar dari jasad itu disebut ruh. Dan apabila sudah menyatu dengan badan, dengan jasad, itu disebut jasad. Nafas. Ini dijelaskan oleh Imam Ibn Abil Izz dalam syarah akidah Tahawiyah halaman 444. Nanti mungkin saja di ujian ada pertanyaan, apa bedanya nafas dengan ruh? Jawabnya begitu. Entah apa keluar atau tidak nanti. Allahu a'lam. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah tentang masalah ini, kata beliau, lakin tusamma nafsan bi'tibari tadbirihi lil badan wa tusamma ruhan bi'tibari latfihi walihada yusamma rih ruhan wa qala an-nabi sallam ar-rihu min ruhillah ay min ar-ruh allati khalaqaha Allah. Kata Ibn Taimiyah, beliau menyatakan, akan tetapi disebut nafas kalau dia itu dianggap sebagai yang menguasai dan menggerakkan badan. Itu disebut nafas, jiwa. Disebut ruh kalau dia dianggap sebagai sesuatu yang halus, yang tidak terabah. Oleh karena itu angin juga oleh Rasulullah disebut ruh. Karena yang sifatnya yang halus, yang latif, yang tidak bisa diraba. Bisa angin diraba? Tidak. Tapi bisa dirasakan. Gimana rasanya angin? Tergantung suhunya. Kalau suhunya lagi panas, ya panas. Kalau suhunya lagi dingin, dingin. Kalau lagi hangat, hangat. Pertama tergantung suhu, kedua tergantung apa? Badan kita juga. Kalau sehat enak, kalau nggak sehat nggak enak. Kata Nabi Sallam, rih arrihu min ruhillah. Rih itu angin itu termasuk ruh Allah. Maksudnya adalah min ruhillati khalaqaha Allah. Itu termasuk hal yang lembut, yang latif, yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam Risalatul Aqal Warruh Majmu'atul Rasail Al-Muniriyah Juz kedua halaman 37. Itulah perbedaan antara ruh dengan nafas. Jadi kesimpulannya, ruh itu adalah nafas itu. Esensinya sama itu-itu juga. Yang dicabut dalam diri seseorang ketika mati adalah ruh dan itu nafas. Lalu kenapa dibedakan penyebutannya? Beda. Kalau masih ada dalam jasad disebut nafas. Kalau sudah keluar terpisah dari jasad disebut ruh. Tahu sekarang perbedaan nafas dengan ruh. Lalu pada pembahasan yang kedua tentang bab ini, mu'alif memberikan judul Hal lirruhi kaifiyatu tu'lam. Apakah ruh itu mempunyai kaifiat yang bisa diketahui? Bentuknya kayak apa? Bahannya terbuat dari apa? Bagaimana sifat-sifatnya? Apakah ruh itu bentuknya baku seperti kita? Baku ya, gak bisa dirubah-rubah. Atau ruh itu menurut kebanyakan bayangan orang fleksibel? Ya, bisa berbentuk apapun sesuai dengan kehendaknya. Bisa berupa asap, bisa masuk ke lubang pintu. Apakah demikian? Nah ini pun akan dijelaskan. Kata muallif, lima kanatir ruh makhluqatan min jinsin la nadhira lahu fi alamil mawjudat, fa innana la nastati'u an na'rifa sifatiha. وقد عرفنا الله أنها تسعد وتحبط وتسمع وتبصر وتتكلم إلى غير ذلك إلا أن هذه الصفة مخالفة لصفات الأجسام المعروفة فليس صعودها وهبوطها وسمعها وبصرها وقيامها وقعودها min jinsi ma na'rifuhu wa na'lamu. Faqad akhbarana Rasul alaihi salatu wassalam anna ruha yas'alu biha ila samawati al-'ulya thumma tu'adu ila al-qabr sa'atan min az-zaman, wa qad akhbarana annaha tun'amu aw tun'adzabu bil khafil qabr. Wa la shakka anna hadha at-tan'im 'ala nahwi mukhalifin lima na'lamuhu ala hadha an-na'im ala an-nahwi mukhalifin lima na'lamuhu wa na'rifuhu. Karena ruh itu makhluk dari jenis yang tidak ada bandingannya di alam jagat raya ini, tidak bisa dibandingkan, maka kita tidak bisa mengetahui bagaimana sifatnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah memperkenalkan kepada kita bahwa ruh itu naik dan turun. Naik ke langit, dari langit kemudian diturunkan lagi ke bumi, kemudian dimasukkan lagi ke jasadnya di kuburan. Dan ruh itu juga bisa mendengar, melihat, berbicara, dan yang lain-lainnya. Dijelaskan dalam penjelasan-penjelasan yang lalu tentang ruh yang ditanya oleh para malaikat. Kecuali bahwa yang kita tahu adalah sifat-sifat yang tadi disebutkan, bahwa ruh itu bisa naik, turun, mendengar, bicara, dan seterusnya. Keadaannya berbeda dengan sifat-sifat jasad yang kita kenal sekarang. Kalau jasad kita berbicaranya begini, melihatnya begini, mendengarnya begini. Kalau ruh tidak demikian, ya jangankan jasad kita dengan ruh. Jasad kita dengan binatang, cara larinya berbeda. Cara ngomongnya berbeda. Kita ngomongnya begini. Kalau ayam ngomongnya ketok-ketok atau kukuruyuk. Kalau kucing ngomongnya meong-meong. Kalau kalab dan seterusnya. Apalagi jasad dengan ruh kita. Cara mendengar, cara bicara, cara segala-galanya berbeda. Maka naiknya ruh, turunnya ruh, mendengarnya ruh, kemudian melihatnya, berdirinya, duduknya, keadaan dan cara-caranya tidak kita kenal dan tidak kita ketahui. Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita bahwa ruh itu naik ke langit yang tertinggi. Lalu setelah itu dikembalikan ke kuburan pada waktu itu juga. Kalau kita dari sini naik ke langit, itu kan di dalam kitab Fathul Majid ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa jarak tempuh perjalanan yang kita lakukan dari sini ke langit pertama itu selama 70 ribu tahun. Dari langit pertama ke langit kedua juga begitu. Kedua ketiga juga begitu. Terus sampai ke langit ketujuh. Jadi kalau langit ada 7 lapis umpamanya, kalikan 70 ribu tahun kali 7. Sekian tahun. Itu kita. Tapi summa tu'adu ila al-qabr sa'atan min az-zaman. Si ruh setelah tiba di langit ketujuh dikembalikan ke kuburan saat itu juga. Seketika itu juga. Sehingga dari sini terbayang cara naiknya, cara turunnya itu berbeda dengan jasad, dengan yang kita ketahui. Paling kita mengetahui cara naik, cara turun itu seperti yang kita lihat atau kita alami. Kita dengan makhluk lain cara naiknya berbeda, gitu ya. Kita naiknya begitu. Kalau cecak naiknya terus bisa lari. Kalau umpamanya semut, beda lagi merayapnya. Beda kalau kita nggak bisa naik ke dinding. Apalagi dengan ruh, baik kecepatannya maupun caranya dan segalanya. Rasulullah SAW juga mengatakan.